Bismillahirrahmanirrahim. Tajuknya hakikat, nyatakan hakikat dunia tu, tapi di bawah sikit. Dan murak dengan amal itu, iaitu sekalian ibadah yang khalis lillahi ta'ala. Maka adalah yang demikian itu dibilangkan akan dia daripada amal akhirat. Dan jikalau ada ia sekira-kira rupa amal itu di dalam dunia sekalipun, manfaatnya itu hingga ke dalam akhirat. Kerana datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang seksa itu di dalam kubur daripada kaki mayat itu, maka datanglah qiyamul lail, yakni berbuat ibadah di dalam malam itu, menolakkan akan dia, menolakkan seksa tadi. Dan apabila datang seksa itu daripada hadapan mayat itu, maka datanglah sedekah itu menolak akan dia. Hinggalah akhir hadis. Itu maksud amal di sini, ya. Maknanya di antara banyak-banyak kerja-kerja yang kita buat, termasuklah amal-amal kebaikan yang kita dah lakukan itu, maka semuanya akan memberi manfaat di akhirat nanti. Maknanya akhirat tu selepas mati. Kita mati, kemudian meninggal yang kita masuk ke kubur, bermulalah alam akhirat. Jadi alam kubur itu bermula daripada, alam akhirat itu bermula daripada masuk kubur. Jadi semua yang berlaku di dalam kubur tu, kita wajib percaya je lah, wajib beriman. Seksa kubur, rahmat dalam kubur, soal mungkar nakir, itu semua kita beriman. Termasuklah Nabi kata tadi, amalan-amalan yang kita buat, qiyamul lail kita, ya, zikir, bacaan Quran kita dan sebagainya lah, semua dia akan menolak seksa yang datang. Seksa yang datang melalui kaki, datanglah qiyamul lail kita. Qiyamul lail tu yang kita buat ibadah malam. Ibadah malam tu ibadah sunat. Dia tak wajib. Tapi peranan dia menolak seksa yang datang daripada kaki. Melalui kaki. Datang ikut kepala pula, atau ikut hadapan, mari pula ibadah yang lain. Menolaknya, menolak seksa itu. Begitulah. Sedekah dan sebagainya, itu semua nama amalan akhirat. Walaupun kita buat di dunia, ya, kita buat di dunia amalan tadi, katakanlah qiyamul lail, kita buat di dunia, tapi dia juga nama amalan akhirat. Sedekah kita, kita sedekah tu di dunia, dia jadi amal akhirat. Sebab dia tu niat lillahi ta'ala. Itu ayat tadi. Dan murak dengan amal itu, iaitu sekalian ibadah yang khalis lillah. Yang khalis maksud yang ikhlas, yang kita lakukan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Nawaitu kita tu kerana Allah Ta'ala. Maka semua amalan itu dibalas di akhirat nanti. Jadi dia tak dinamakan dunia walaupun kita buat tu di dunia. Tajuk yang kita bincang sekarang ni, hakikat dunia, ya, apa benda itu dunia. Jadi dunia tu benda yang kita buat tidak kerana Allah. Kalau kita buat kerana Allah, semua tu akan jadi akhirat. Nampak, ya? Dan kedua, suatu yang menolongi atas berbuat amal akhirat, iaitu dibilangkan pula daripada amal akhirat. Yang menolong, menolong, mendorong kita buat amal tu, buat amal untuk akhirat tu, itu juga namanya akhirat. Apa benda tu? Dan jikalau ada ia daripada sekira-kira suruhnya di dalam dunia sekalipun, suruhnya, ya, suruhnya maknanya rupanya di dunia ini, seperti memakan akan makanan sekadar yang dikosakkan dengan dia menolongi atas menuntut ilmu. Mana kita makan, makanan kita makan tu di atas dasar keperluan lah. Keperluan kita, mana kita perlukan makan, maka kita makan lah. Maka makanan tu juga dia kata akhirat benda tu, ya. Walaupun kita makan di dunia, tapi sebab kita makan tu untuk menolong kita membuat amal akhirat, maka dia juga namanya akhirat lah. Dan diberi pahala di akhirat nanti. Dan seperti pakaian dan tempat kediaman. pakaian yang kita pakai di tempat kediaman, rumah kita, sekadar yang dikasakkan dengan dia menolongi akan demikian itu. Menolongi untuk berbuat ibadah. Mana pakaian yang kita pakai itu nak menutup aurat. Ya, tempat rumah yang kita tinggal tu nak hilang daripada sejuk dan panas. Ya, supaya tak nampak dia punya aibnya. Jadi adalah sebuah rumah dan beberapa helai pakaian untuk menutup aurat. Semua tu dikira akhirat. Ya, amalan kita akhirat. Kalau kita beli dengan duit pun, maknanya duit tu dikira kita labur untuk akhirat. Maknanya diberi pahala lah di akhirat nanti. Pakaian yang kita pakai. Lainlah kalau pakaian tu terlalu banyak ya, bawa kepada pembaziran, itu dah tak boleh. Tak dikira akhirat lah. Maknanya pakaian yang kita beli tu sekadar perlu kita. Agak-agak berapa lah, berapa pasang kita perlukan pakaian. Seperti bernikah yang sekadar hajat, yang menolongi dengan dia atas berbuat ibadah. Nikah juga, menikah tu namanya amal akhirat. Walaupun kita buat di dunia kan. Sebab dia menolong kita menenangkan hati dan fikiran kita untuk kita beribadah kepada Allah. Kalau tak menikah tu mungkin liar ya, nafsu tu makna liar sangat, maka menikahlah. Maka menikah tu juga keperluan dipanggil. Keperluan tu maknanya amal akhirat lah. Diberi pahala. Nak-nak pula kita tanggung isteri kita tu, kita keluar duit perbelanjaan apa semua, jadi semua tu mendatangkan pahala untuk kita. Kita dapat anak, kita mendidik anak-anak pula. Didik anak-anak ke arah yang baik, ke arah mengenal Allah dan Rasul, mencintai Islam, dapat pula pahala di situ. Itu juga namanya amal akhirat. Itu ya, amal-amal akhirat yang... Jadi walaupun dia berupa pakaian tadi, berupa nikah kahwin, makanan, tempat tinggal kita, tapi semua tu amal akhirat kalau kita lakukan kerana Allah. Maka sekalian itu dibilangkan akan dia daripada amal akhirat. Bersalahan jikalau dikosakkan akan sekalian itu akan bersedap-sedap. Makan untuk bersedap-sedap. Kahwin pun untuk bersukaria, yang untuk bermewah-mewah. Tempat tinggal pun untuk bermewah-mewah. Jadi maknanya untuk bermewah-mewah lah, untuk bersuka-sukaria. Atau bersuka-suka. Atau dikosakkan bermegah-megah. Maka yang demikian itu dibilangkan daripada dunia yang dicela oleh syarak itu. Itu namanya amal yang kita buat tu amal dunia lah. Makan banyak ya. Dahlah banyak membazir pula makan tu tak licin. Tinggalkan saki-baki tu. Minum ya. Minum maknanya setengah gelas tinggal. Membazir ya. Membazir tu sedara syaitan. Pakaiannya banyak. Dahlah maha-maha pakaiannya. Itu semua dia panggil amal dunia. Bukan amal akhirat. Jadi bezanya tadi, yang mula-mula yang kita baca tu amal akhiratnya, sebab dia ambil benda yang sama, makan benda yang sama, pakaian benda yang sama, rumahnya, kahwinnya, tapi dia niatnya untuk keperluan, keperluan harian dia. Yang ni yang bermewah-mewah ni, ataupun nak bersukaria, bersedap-sedap semata-mata, maka itu adalah namakan dunia. Dunia tak dapat pahala kita di akhirat nanti. Nampak ya? Jadi ulama bagi ilmu kepada kita supaya kita dapat maknanya tujuan yang kita buat tu tujuannya akhirat. Dibilangkan daripada dunia yang dicela oleh syarak itu. Maka iaitu tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Tak ada manfaat lah dia. Tak ada manfaat. Penat ya dia bekerja buat rumah ya. Besar-besar katakanlah. Keretanya besar-besar. Tapi dia tak dapat pahala. Dia mati, dia tinggal terus benda tu. Jadi anak-anak yang berebut-rebut lah. Dianya kena soal yang banyak di akhirat nanti. Kena soal. Daripada mana benda ni ambil dan ke mana kamu habiskan. Mana harta benda milik kita di dunia ni, semuanya akan disoal satu persatu. Jadi membanyakkan soalan malaikat munkanakir dan membanyakkan jawapannya lah. Tapi kalau bandingkan tadi, ya, kita milik rumah sekadar keperluan. milik kereta sekadar keperluan kita, pakaian sekadar keperluan, ya, kahwin sekadar keperluan, makan minum sekadar keperluan kita untuk menolong kita berbuat ibadah, untuk ilmu dan sebagainya. Maka semua tu dikira amal akhirat. Nampak ya? Itu di antara beza, perbezaan dunia dengan akhirat tu. Benda yang sama tapi niat. Niat kita betul, betul lah. Kemudian niat dan pelaksanaan lah. Pelaksanaan perlu juga ya. Dan yang ketiga, tiap-tiap suatu yang tiada manfaat dalam akhirat, sekali-kali seperti memakan yang sedap-sedap yang diharuskan, tetapi lebih daripada darurat dan yang lebih daripada hajat yang menolongi atas amal akhirat itu. Dan seperti pakaian dan tempat kediaman, dan bernikah lebih daripada sekadar darurat dan yang lebih daripada sekadar hajat yang menolongi atas amal akhirat itu, maka sekalian itu dibilangkan daripada semata-mata dunia yang dicela oleh syarak, seperti segala perbuatan yang maksiat yang disukai akan dia oleh nafsunya itu, maka iaitu dibilangkan daripada dunia yang terlebih dicela oleh syarak. Itu yang ketiga. Maknanya tiap-tiap sesuatu yang kita buat tu yang tidak manfaat di akhirat nanti, maknanya tidak memberi manfaat lah, katakanlah kita buat perbuatan-perbuatan tu boleh mendatangkan dosa lagi, ya, maksiat yang kita buat, maka dia dunialah jadinya. Jadi dalam hidup kita ni ada perbuatan untuk akhirat, ada perbuatan kita terjadi dunia semata-mata, ada perbuatan kita yang mendatangkan dosa, dan di akhirat nanti mendapat seksa lah dia. Dia tak lari daripada tiga tu. Tak lari daripada tiga. Setiap orang hidup di dunia, dia buat sama ada tujuan yang pertama, dia mengambil pakaian rumah tangga, ya, makan minum semua tu sekadar keperluan dia. Satu. Yang kedua, dia ambil tu agak lebih untuk seronok-seronok, sedap-sedap. Maka dia akan jadi dunia lah. Ataupun dia buat tu mendatangkan maksiat, maka sudah tentu dia mendatangkan dosa. Jadi tengoklah perbuatan kita. Dan demikian lagi, setengah daripada yang dinamakan semata-mata dunia yang dicela oleh syarak itu, iaitu sekalian yang disukai oleh nafsu yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat, seperti emas dan perak. Dunia juga tu ya. Emas dan perak yang kita miliki, dan rumah dan kebun, dan hamba lelaki dan hamba perempuan. Yang kita miliki benda tu kerana nafsu tadi. Apa beza kerana nafsu dan kerana Allah tu? Kerana nafsu maksudnya kita nak bermewah lah. Ya, kalau kerana Allah Ta'ala, kita ambil sekadar hajat. Katakanlah kita miliki emas, ya. Isteri kita pakai emas. Itu pakaian yang harus, harus dipakai. Maka boleh dikirakan harus. Maknanya harus tu benda boleh buat lah. Niat itu macam mana, kerana Allah, tak apalah. Emas, perak dan harta benda yang lain lah. Dan hamba perempuan dan barang sebagainya yang lebih daripada sekadar hajat. Itu, dan kata setengah ulama, dunyaka ma syulaka anillahi ta'ala. Artinya bermula duniamu yang dicela oleh syarak itu, tiap-tiap sesuatu yang membimbangkan akan dikau daripada berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Dunia tu apa benda? Dunia tu benda yang dicela oleh syarak. Syarak yang bencilah benda tu. Kemudian tiap-tiap sesuatu yang membimbangkan akan dikau daripada berbuat ibadah. Ha, dia tu membimbangkan daripada beribadah, artinya kita sampai tinggal ibadah. Kita nak kejar benda tu sampai kita tertinggal ibadah untuk akhirat. Itu namanya dunia lah benda tu. Ha, jadi kita boleh suluh sendirilah, kita dah kita timbang-timbang sendiri ya. Jadi skala kerja yang kita buat kalau tidak membimbangkan amal ibadah kita, ibadah wajib yang utamanya, ataupun tak tinggal ibadah, maka dia tu namanya keperluan yang dibenarkan dan dinamakan akhirat lah tu. Kerja untuk akhirat. Katakanlah kita kerja 8 jam ya. Kerja 8 jam pagi, kemudian sampai waktu zuhur kita solat zuhur. Petangnya kita solat asar, balik maghrib isyak. Ya. Samping itu kita tak tinggallah kerja-kerja untuk akhirat. Mencari ilmu. Ya, macam malam-malam gini kita dengar. Mengaji. Ya, belajar baca Quran. Buat ibadah wajib dan sunat. Jadi kerja kita tadi yang kita buat 8 jam tu hanya kerja untuk mencari keperluan. Ya. Taklah kerja itu dinamakan kerja dunia, buru dunia sampai kita lupa akhirat, tak ada. Nampak ya? Jadi kerja yang kita buat tu boleh dimasukkan kepada amal akhirat nanti. Jadi di akhirat nanti kita terimalah dia punya balasannya. Balasan yang dijanjikan untuk kerja-kerja akhirat. Jadi maknanya dunia dan akhirat tu benda yang samalah. Cuma atas niat kita dan pelaksanaan kita. Katakanlah contoh ya. Saya pakai baju ni. Tuan-tuan pakai baju semua. Baju Melayu kah, baju jubah kah, tak kira lah. Jadi kalau orang tanya kita, dunia ke akhirat? Benda ni kita pakai di dunia. Tapi tujuan kita nak tutup aurat, maknanya menutup aurat tu wajib. Maka jawapannya dia adalah akhirat. Pakai baju di dunia tapi dia jadi amal kita untuk akhirat. Dia tak jadi separuh dunia, separuh akhirat, tak ada. Setiap perbuatan kita tu, tengok niat kita. Kalau niat kita tu betul dan pelaksanaan kita tu betul, maka jadi akhirat lah. Tapi ada juga yang pelaksanaannya tak betul ya. Katakanlah dia masih lagi terlibat dengan riba, tapi dia niatnya ambil riba tu tujuan nak sedekah. Ha, ya, nak sedekah kepada fakir miskin. Niat dah baik, tapi dia ambil mana pelaksanaan yang tak betul ya, sebab dia terlibat dengan riba tu. Itu contoh yang niat saja tak boleh. Ataupun menyanyilah. Menyanyi dengan mendedahkan aurat ya. Konsert katakanlah. Yalah ada atas ujung rambut sikit atau hidung. Tapi dia niat nak buat apa? Nak buat amal tu, nak mencari amalan, nak mencari duit, nak masuk tabung-tabung lah. Maka tak jadi juga amal akhirat. Sebab pelaksanaannya tutup aurat tak tutup. Tak tutup ya. Tapi kalau benda tu tutup aurat semua sekali, ya, pelaksanaannya betul, kemudian niat pula betul, barulah dia akan jadi amal akhirat. Macam tu ialah contoh. Kita boleh kiaskanlah kepada kerja-kerja yang kita buat hari ini. Apa benda yang kerja kita buat, kita nak jadikan akhirat, niat dan pelaksanaannya mesti betul. Macam Syam Kamikazi tadi cakap kan. Syam Kamikazi inilah yang penyanyi. Dia menceritakan tentang muzik-muzik yang dibolehkan. Tadilah TV Al-Hijrah. Kuah pukul 3 saya tengok tadi. Live lah dalam Al-Hijrah tu. Dia datang kalau hujah-hujah ada hadis dia. Nabi sebut, maknanya kedudukannya kata dia, menyuzik tu masih lagi khilaf ulama. Ada ulama kata tak boleh. Ada ulama kata boleh. Ya. Yang tak boleh tu, yang terlibat dengan maksiat. Biasanya, orang kaitkan dengan maksiat, dengan pendedahan aurat, dengan lalai, ya, tak semayang, apa semua, bergaul bebas. Ha, itu jelas. Itu qat'i dah. Maknanya qat'i dah, haram ya. Ha, tapi Syam sebut tadi, kalau kita main muzik tu sekadar hiburan, ha, ya, maknanya dia nak sekadar hiburan kepada jiwa dia yang dah sebati dengan benda-benda macam tu, maka itu dia tak tinggal semayang, dia tak tinggal semayang, tak tinggal ibadah lah. Ha, maka itu yang dikatakan khilaf ulama tu. Dia kata hadis tu hadis sahih, Bukhari Muslim. Cuma kalau orang petikakan hadis tu mengenai matan hadis dan sanad, dia kata dia. Saya tengok-tengok tu, Syam mengaji juga tahu kan. Dia boleh lah menceritakan hal hadis tu, maknanya sanad dan maknanya sanad tu sahih ke, da'if ke, mu'addal ke, ya. Hadis tu dia tahulah. Menunjukkan dia pergi mengadap ulama-ulama tu. Jadi maknanya kalau menyuzik tu sendiri tak boleh kita nak kata haram, tak boleh lah. Masih lagi khilaf ulama, tengok tujuan apa yang kita buat. Atau yang membimbangkan akan dikau daripada zikrullah ta'ala. Maknanya sesuatu perbuatan tu membimbang, maknanya melalaikan kita daripada zikrullah, melalaikan kita daripada beribadah. Maka perbuatan itu nama dunia lah. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, Wa qad jama'a Allahu ta'ala majami'al hawa fi khamsati umurin. Artinya, dan sesungguhnya telah menghimpunkan Allah Ta'ala akan perhimpunan yang disukai oleh nafsu yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat itu, iaitu dalam lima perkara yang tersebut di dalam firman-Nya. Lima perkara itu benda yang disukai oleh nafsu. Innamal hayatud dunya, firman-Nya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Itu lima benda, ya. Artinya, hanya sanya hidup yang sia-sia dalam dunia itu, iaitu bermain-main, ya, dan lupa-lupa, dan berhias-hiasan, dan bermegah-megah antara kamu, dan yang kelima, membanyakkan di dalam harta dan membanyakkan anak-anak. Ha, itu lima perkara. Kalau ada pada kita benda tu, tidak memberi manfaat di akhirat nanti. Benda yang sama, benda yang kita buat tu jugalah. Ha, tapi kalau kita buat benda tu, kita ambil benda tu juga sekadar keperluan kita untuk bawa ke akhirat, maka dia akan jadi akhirat lah. Ha, la'ibun tu maknanya main-main. La'ibun. Hidup, maknanya hidup tu semata-mata kosong je lah. Lahwun tu benda yang lalai. Wazinatun, hiasan, ya, berhias. Berhias tu maknanya suruh manusia tengok cantik lah apa semua, itu hias. Watafakhurun, dan sombong di antara manusia. Kenakan pakaian ni kerana sombong, ya, dapat pangkat ni kerana sombong, dan memperbanyakkan harta dan anak-anak. Asalnya harta dan anak-anak tadi dibenarkan, ya, jadi akhirat. Tapi kalau dia buat membanyakkan anak dan harta kerana sombong, maka tak jadilah. Amalan tu amalan akhirat. Jadi dunia je lah. Sebab ada sombong tu. Termasuklah harta tu maknanya, rumah yang banyak, ya, kereta yang banyak contohnya. Kerana sombong. Ha, ya, tak boleh. Tak jadikan benda tu amal akhirat. Dia jadi dunia je lah. Setelah dunia, tak dapat pahala lah dia. Dia boleh miliki benda tu, tapi tunggulah mati kena hisap lah dia. Bersedialah untuk dihisap di akhirat nanti. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal a'yanul lati tahsulu minha hazihil khamsati sab'atun yajma'uha qawluhu ta'ala zuyyina lil nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Al-ayah hingga akhir ayat. Artinya, bermula sekalian sesuatu ain yang dinamakan dunia yang hasil daripada lima perkara yang tersebut di dalam ayat yang dahulu itu. Itu tujuh perkara yang terhimpun di dalam firman Allah Ta'ala. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Yang pertama, ya. Wal banin wal qanatiril muqantarah minal zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Artinya, diberi perhiasan oleh Allah Ta'ala bagi manusia yang kasih mereka itu akan segala syahwat. Syahwat mana keinginan nafsu, iaitu daripada perempuan, ya, manusia yang suka kepada perempuan, lakilah suka kepada perempuan tu, dan anak-anak, dan berpikul-pikul daripada emas. Disebut berpikul-pikul di sini, ya. Banyak emas dia. Dan perak. Dan kuda yang baik-baik. Itu kalau kuda lah. Kalau kereta, kereta lah yang baik-baik, ya. Dan beberapa binatang daripada unta. Dan lembu. Dan kambing. Dan beberapa tanaman yang banyak. Kebun-kebun yang luas lah. Dan sekalian demikian itu, iaitu tempat bersuka dan bersedap kehidupan di dalam dunia jua, tiada baginya memberi manfaat di dalam akhirat. Ha, akhirat nanti tak ada lah dia. Maknanya kalau dia milik benda tu di dunia atas dasar mewah macam tu, ya, banyak, maka di akhirat tak dapat lah dia. Ha, ya. Tapi lain kalau dia milik benda tu, dia banyak pula bersedekah. Ha, katakanlah dia banyak kebun tamar, ya. Dia bersedekah kebun tambuah tamarnya setelah datang musim Ramadan, katakanlah contoh. emas perak yang disimpan banyak, keluar zakat, ya, sedekah pada fakir miskin. Zakat-zakat dia tu. Maknanya benda yang dia milik tu sebagai alat, tapi dia tunaikan juga segala yang wajib atas diri dia. Itu tak apalah. Tapi kalau dia milik ke benda tu semata-mata untuk diri dia, ya, tak ada kena lain untuk sombong lah, maka tak manfaat lah di akhirat nanti. Macam kebun apa? Kebun kurma di Madinah, yang tempat Cinta Madinah 2, berlaku filem Cinta Madinah 2 beberapa tahun lepas tu. Jadi saya pergi umrah itu, saya bawa jemaah umrah ni pergi ziarah lah Haji Isa punya milik kebun tu. Haji Isa tu dah 25 tahun dia jaga kebun tu. Kebun tu sebenarnya Arab punya, Syekh Arab. Cuma dia tu dulu pelajar di Madinah. Haji Isa ni orang Kedah, belajar Madinah. Habis dia belajar Madinah tu, Arab tu bagi suruh jaga kebun. Cuma Arab tu minta dengan dia, dia ni banyak hotel-hotel semua selain pada kebun tamar tu. Minta dengan dia 1,000 sehari, 1,000 riyal satu hari. Kamu sediakan duit kecil 1,000 satu hari. Tiap-tiap hari dia pergi sembahyang subuh di Masjid Nabawi tu, dia kena sediakan duit kecil lah. Haji Isa ni lah. Itu Haji Isa sendiri cerita orang saya tu, waktu saya pergi ke kebun dia tu. Ha, itulah maknanya kebajikan banyak 1,000 satu hari. Satu hari 1,000, satu hari 1,000. Siapa sembahyang subuh dekat dia tu, dapat lah. Ha, pelajar Malaysia kita yang dah tengok, yang dah tahu dah, pergilah sembahyang-sembahyang dekat-dekat dia sekian. Dapat lah 1,000. Dia habis 1,000 baru dia balik. Ha, esok 1,000 lagi. Sampailah Syekh tu mati. Kemudian setiap tahun, buah kurma tu yang ajwa, yang kurma Nabi tu, yang bulat-bulat hitam tu, yang bulat-bulat ya, itu dia wakafkan untuk berbuka puasa di Masjid Nabawi untuk Ramadan. Ramadan mana dia dah sebulan, dua bulan sebelum Ramadan dia turun buah tu masuk peti ais lah. Sampai Ramadan tu barulah dia hantar ke Masjid Nabawi buka puasa percuma. Maknanya sedekah dia lah tu. Jadi Haji Isa kata itulah kerja dia, jaga kebun. Kemudian dia upah orang Arab lah. Biasa Arab Mesir kerja dia. Buah baja apa semua. Nah, ya, alihkan air dua kali satu hari, pagi petang. Dia pump enjin tu, air tu mengalir dalam longkang yang dibuat tu, celah-celah pokok tamar. 25 tahun meninggal Syekh tu. Anak dia ganti. Anak dia ganti macam tu juga anak dia nya. Maknanya suruh dia masih amanah dengan dia lagi lah. Dia pun dah tak larat Haji Isa tu. 60 lebih dah umur dia. Jadi kalau ini saya nak pergi bulan 6 ni insya-Allah ya, boleh kita pergi ziarah lah. Umur telefon ada lagi Haji Isa tu. Suka pergi ziarah dia. Mana ziarah nak, kita nak tengok. Kita biasa dengar cerita-cerita orang Arab ni daripada sumber-sumber yang tak berapa jelas. Maknanya yang inilah yang Arab-Arab pemurah ni lah. Biasa dengar juga lah. Tapi ni daripada Haji Isa tu sendiri, dia pun orang belajar agama, belajar Universiti Madinah tu. Dan dia sendiri pun beranak sana lah. Termasuklah Cinta Madinah 2 tu anak dia pelakonnya salah seorangnya. Yang pakai jubah yang macam orang Arab, tak pakai songkok tu lah. Maknanya kalau yang kaya tu jadi pemurah macam tak apalah. Kebun tamar tu maknanya seolah-olah walaupun tanam di dunia, kebun di dunia, tapi dah hantar ke akhirat dah. Maknanya segala amalan-amalan yang dia curahkan tu semua tu untuk akhirat. Cuma pokok tu tercacat di dunia. Sebenarnya akhirat dah pun. Begitu hotel-hotel yang ada tu semua macam tu. 1,000 satu hari, 25 tahun tu Haji Isa kerja dia tu macam tu lah. Maknanya kita pun tak jumpa lagi lah orang macam tu ya. Kita dengar Sayyidina Abu Bakar kan laju derma, Nabi sendiri, Siti Aisyah apa semua datang, dapat duit pagi, petang dah tak ada, nak buka puasa pun habis dah. Mana laju suruh. Jadi adalah cerita-cerita macam tu, sebenarnya bukan cerita-cerita yang daif, yang lemah tidak ya. Betul yang sahih. Jadi kalau kita tengok di situ, walaupun harta benda tu dia milik di dunia, tapi dia akan jadi akhirat dah. Sebab sumbangan dia terlalu banyak untuk tu yang tanam pokok-pokok di Padang Arafah tu. Kan pokok besar-besar kan? Itu semua ada bantuan orang kaya tu. Syekh Abdul Rahman tu dia punya, dia sponsor duit dia lah. Maknanya pasang paik tiap-tiap batang pokok tu, anak benih, kayu apa semua tu. setiap setiap pokok tu ada paik tu, maknanya dia alirkan air. Maknanya buka paik tu keluar air. Sebab tu boleh hidup pokok-pokok di padang Arafah tu, padang pasir tu. Banyak, banyak ratus juta lah perbelanjaannya. Ha, itu juga orang kaya sponsor. Ha, jadi kalau kita ni nisbah pada kekayaan yang ada pada kita mungkin sedikit. Ha, jadi sedikit cara sedikit lah. Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat tadi. Menjadi perhiasan manusia mencintai nafsu, anak-anak yang ramai, kuda-kuda, mas perak dan binatang-binatang ternakan sampailah kepada tanah-tanah sawah, ladang apa semua. Ha, itu semua adalah untuk akhirat. Bermula Allah Ta'ala itu dari tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Bermula Allah Ta'ala itu daripadanya syurga di dalam akhirat itu, iaitu sebaik-baik tempat kita kembali. Bermula yang tujuh yang tersebut di dalam ayat ini, iaitulah kenyataan hakikat dunia. Maksudnya itulah sebenarnya, kalau kita nak tengok dunia itulah benda. Kalau silap jadi, silap kita bawa jadi dunia. Tapi kalau betul kita bawa, dia akan jadi akhirat. Jadi benda-benda yang tu ya. Benda-benda yang Tuhan sebut tu. Perempuan katakanlah ya. Apa tujuan kita kahwin? Ha. Kerana nak menundukkan nafsu kita yang liar tu. Kalau kita tak kahwin, mungkin dia akan melakukan perbuatan yang jahat dan keji, zina ya. Jadi kahwin tu nak menundukkan nafsu. Itu artinya kahwin baiklah tu. Jadi akhirat dia punya kahwinnya. Anak-anak yang ramai ya, sama juga, anak-anak yang ramai tu tujuan untuk akhirat, maka jadi manfaatlah dia. Kuda-kuda ya, ataupun binatang ternakan, emas dan perak, itu benda asas dunia itulah. Manusia yang bertukar lumus sekarang ni, siapa berperang-perang pun itulah nak kumpul benda macam tu ya. Nak kumpul harta, nakkan pangkat, nak kumpulkan emas perak ya, nakkan rumah-rumah yang banyak, rumah-rumah yang besar, tanah-tanah, sawah-sawah, ladang yang merata-rata tempat. Ha, itulah asas dunia. Jadi kalau silap kita bawa dia jadi dunia, betul kita bawa dia akan jadi akhirat. Ha, ya. Benda yang sama dah. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, wa qad kana al-Fudail bin Iyad yaqulu li ashabihi ijlisu bina litatubu min az-zambi alladhi la yahtadi ilayhi ghalibun nas wa hubbu ad-dunya min malin wa ta'amin wa kalamin wa manamin. Fa inna hadhihi al-ashya' al-arba'atun hiya arkanu muhabbatud dunya. Intaha. Artinya ada, sesungguhnya telah adalah Fudail bin Iyad. Fudail baca dia ya. Fa tu bagi depan. Fudail bin Iyad ni seorang ulama tapi wali. Waliullah. Berkata bagi beberapa sahabatnya, Fudail kata kepada sahabat dia, duduklah kamu dengan kami supaya taubat kamu daripada dosa kamu yang tiada dapat pertunjuk kepadanya oleh kebanyakan manusia. Dan iaitu kasih akan dunia daripada harta. Itu di antara dosa yang sahabat tadilah. Terlalu kasih pada dunia dan harta. Dan makanan. Dan perkataan. Dan tidur. Banyak tidur. Maka kerana yang empat perkara ini, iaitulah rukun kasih akan dunia. Itulah punca, kata Fudail bin Iyad, menjadi sebab kamu cinta dengan dunia itu sebab benda itulah, benda empat perkara tadi. Empat perkara ya. Harta, makanan, perkataan, tidur. Malin, harta ya. Harta yang banyak. Jadi kerana nak kumpul harta, bekerja sampai tak semayang. Dunialah dia. Wa ta'am, nakkan makanan. Makanan yang sedap-sedap, yang indah-indah. Kalam, cakap banyak. Manam, tidur. Ha, ya. Daripada naumun, manam, man tidur. Ataupun tempat-tempat tidur yang selesa. Empat perkara telah kata Fudail bin Iyad. Kamu dah mula mencintai dunia. Jadi kamu marilah duduk sama-sama aku. Bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Ha, itu Fudail ajak ya, dakwah kawan dia tu. Supaya tinggalkan dunia. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, Faqad araftu. أن كل ما هو لله فليس من الدنيا وقد قدر ضرورة القوة wa ma la budda minhu mim maskanin wa mublisin wa mulbisin wa lillahi in qasada bihi wajhallahi wal istikthara minhu tana'ama wa huwa li ghairillah. Itu kata Imam Ghazali. Artinya, maka sesungguhnya telah engkau ketahui bahawasanya tiap-tiap dunia yang diperbuat kerana Allah itu, maka iaitu bukan daripada dunia. Maknanya, dunia yang kita buat ni, tapi kita buat kerana Allah, maka iaitu bukan dunia, kata-kata Imam Ghazali, yang dicela oleh syarak, bukan. Dan mengambil dunia yang sekadar makanan, yang darurat, dan mengambil akan dunia yang tak dapat tiada daripadanya, seperti mengambil akan tempat kediaman yang iaitu lillahi ta'ala. Ambil maknanya tempat kediaman, katakanlah beli rumah, beli kereta, ya, semua tu lillahi ta'ala, mengambil sekadar keperluan yang tak dapat tiada. Tak dapat tiada maksudnya yang mesti kena miliki benda tu, darurat tu, jika dikosakkan dengan dia kerana Allah ta'ala. Maknanya kita buat sesuatu tadi kerana Allah Ta'ala, maka dia jadilah akhirat benda tu. Jadi pemain-pemain cerita kita ni, ringkasnya, apa yang kita buat kerana Allah Ta'ala, dia akan jadi akhirat. Ha, ya. Apa yang kita buat niat kerana dunia, untuk bermegah-megah, bermewah semata-mata, maka jadi dunialah benda tu. Balik akhirat nanti kosong, tak ada apa. Ya. Ha, tapi kalau kita ambil benda tu sekadar keperluan, ya, sekadar nak menutup aurat, sekadar untuk beribadah, makan pun sekadar untuk nak kenyang dan dapat bekerja, dapat cari ilmu balik, maka semua perbuatan kita tu akhirat lah tu, walaupun kita buat di dunia. Nampak ya? Ha, itu di antara ulama. Ini pelajaran tasawuf lah ni. Ha, mana dia beri gambaran dunia. Jadi artinya dunia tu bukan semata-mata kita nampak dia milik, katakanlah dia milik kereta. Ya. Itu bukan dunia lagi. Tengok dia pakai kereta tu, apa tujuan? Ha, ya. Dia guna kereta dia tu untuk keperluan-keperluan dia. Ataupun ya, dia bawa ke tempat-tempat pengajian, kuliah ya, dan sebagainya. Maka kereta yang dia pakai tu jadilah. Ha, jadilah amalan akhirat. Bermula membanyakkan mengambil daripada dunia itu kerana bersedap-sedap dan kerana bersuka-suka, iaitu bukan kerana Allah Ta'ala, iaitulah dunia yang dicela oleh syarak. Dia ulang balik perkataan tadi. Ya. Kita ambil benda-benda yang tadi, benda-benda yang dikatakan dunia tadi, kita miliki banyak, maka dia namakan dunia yang dicela oleh syarak. Itulah maknanya yang syarak kata, izhad fid dunia tu. Maknanya, hendaklah kamu berzuhud di dunia tu. Zuhud daripada benda-benda macam tu dah. Yalah, katakanlah motor besar kan. Motor besar tu sampai 20 biji ke. Adalah menteri kita tu. Seorang menteri kita miliki 20 biji motor besar. Jadi, maknanya itu dah jadi dunia lah. Apa tujuannya? Wa bayyanan tana'umi wa darurata darajatun ya'biru anha bil hajati walaha tarfani. Itu bahasa Arab ya. Kita langkahlah baca Melayu ya. Artinya, dan antara mengambil akan dunia kerana bersedap-sedap dan kerana bersuka-suka, dan antara mengambil akan dunia sekadar darurat itu, iaitu satu daripada darjat pula yang diibaratkan daripadanya itu dengan hajat, yakni mengambil akan dunia sekadar hajat, dan baginya dua pihak, dan ada baginya pertengahan. Bermula satu pihak itu, iaitu mengambil akan dunia sekadar hajat yang hampir daripada sekadar darurat, maka iaitu tiada memberi mudarat. Maka kerana bahawa berkehendak menyampaikan atas sekadar hak darurat itu barangkali tiada dapat, dan pihak yang kedua itu iaitu mengambil akan dunia sekadar hajat yang dekat kepada pihak bersedap-sedap dan bersuka-suka dan hampir daripadanya, maka sayugianya ditakuti akan demikian itu, dan antara keduanya itu satu darjat yang pertengahan, yang syubhat, yakni susah mengetahui akan dia itu. Dan barang siapa berkeliling pada dekat keliling sesuatu yang ditegah itu, nescaya hampirlah ia bahawa jatuh di dalamnya itu. Dan hendaklah bersungguh-sungguh di dalam memelihara yang demikian itu, dan bersungguh-sungguh takut akan demikian itu, bermula mengambil akan dunia itu sekadar hajat yang hampir kepada sekadar had darurat itu, itulah yang dituntut barang-barang sedapatnya. Kerana mengikut dengan anbiya dan awliya, kerana adalah mereka itu mengembalikan akan diri mereka itu kepada mengambil akan dunia yang sekadar hajat darurat itu jua. Dan tiada mengambil mereka itu akan dunia kerana bersedap-sedap dan kerana bersuka-suka. Wallahu'alam. Artinya begini ya. Ulama buat contoh sekali tadi. Kalau kita dikeliling oleh sesuatu yang mudarat, maka ditakut tikut terjatuh dalam benda yang memudaratkan itu. Itu di antara perbezaan harta yang syubhat dengan harta yang haram ya, syubhat dan haram. Jadi kalau kita miliki harta yang syubhat, takut jatuh kepada yang haram. Sebab itulah pendapat ulama yang syubhat tu pun kalau boleh jangan ambil. Sebab dah banyak-banyak yang syubhat akan jatuh kepada perbuatan haram. Mula tu yang syubhat diambil ya. Lepas syubhat tu akan jatuh kepada yang haram lagi. Contohnya katakanlah dia dapat harta yang syubhat ya, yang tak tahu dia punya campuran halal haramnya. Tak tahu sumber daripada mana. Campuran mana sumber yang dapat tu tak berapa jelas. Itu dipanggil syubhat lah. Kalau dia ambil yang syubhat tu, nanti dia takut terjatuh pula kepada perbuatan yang haram. Mana harta-harta yang haram pun, harta riba ke apa semua, pun dia makan semua. Jadi dah jatuh pada yang haram. Sebab dia, dulu dia ambil yang syubhat je. Kemudian, dia buat kepada yang haram. Jadi itu di antara ulama-ulama berpesan, yang syubhat pun jangan ambil kalau boleh daripada harta. Ya. Barulah nak jadi harta kita tu, harta akhirat. Jadi kesimpulannya, apa ayat yang kita baca tadi, ialah yang dunia tu niat kita dan pelaksanaan kita. Jadi dunia ataupun akhirat, niat kita macam mana, pelaksanaan kita macam mana ya. Kalau betul niat dan pelaksanaan kita, jadi akhirat lah. Walaupun benda yang sama, perbuatan dunia dan perbuatan akhirat tu. Katakanlah pakaian, itu juga pakaian jadi dunia dan itu juga pakaian jadi akhirat. Ya. Dunia tu sebab dia pakai nak dunia semata-mata. Akhirat tu dia pakai tu atas dasar keperluan nak menutup aurat, jadilah akhirat. Al-babu sabi' fi zammil hubbi fi zammi hubbil mal wa zammil bukhli. Kecelaan orang yang kasih akan harta dan menyatakan kecelaan orang yang bakhil, yakni kikir. Jadi kita sambung semula ya. Saya dah bagi kad tadi dengan ngaji makna ya. Kad jemputan kahwin anak saya lelaki perempuan, dua beradik buat sekali 2 bulan 12. Jadi yang tak ada kad pun saya jemput semualah pergi. Siapa ada kelapangan lah, hari 2, hari bulan 12, hari Ahad, 2 minggu dia rasa. Buat di Payah Jaras. Ada nanti tampal. Eh? Tampal lah. So, siapa yang ada kelapangan, tak balik kampung apa semua, boleh pergilah gitu. Ada alamat semua tu, ada alamat. Tulis besar-besar situ. Tulis besar sedap sikit. Tak. Dia termasuk Shah Alam tu. Dipanggil AU5. AU5 Shah Alam lah. Tapi benda tu dekat kaum Melayu Subang je. Melayu Subang tu kalau pergi ikut ni, kalau pergi ikut Sungai Buloh terus jumpa Payah Jaras, trafik light masuk kiri je. Lagi mudah. Dekat orang Ciamat, dekat orang restoran tu depan lagi. Maknanya dekat tu lah, masuk sikit Payah Jaras tu, nampak rumah apartmen 5 tingkat tu. InsyaAllah ya, ada masa. Sebab saya tak ada kuliah rasanya. 26 tu, hari 25 tu menikah anak lelaki tu. Malam tu kan? Rasa tak larat dah. Kena ganti orang lain ceramah. Kemudian minggu depan tu, keduri di rumah lah. Kemudian minggu depan sekali lagi tu, keduri di Semencu pula. Rumah menantu tu. Jadi 3 minggu turut-turut tu. Cik baik sekolah cuti dah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirrabbilalamin.